Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Taib ikhwatal iman, para pemirsa Ruang TV dan juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini setiap Kamis sore kita mengkaji ya Sirah Nabawiyah, dan insyaallah pada pertemuan yang baik ini kita akan membahas masuk Islamnya dua singa Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bagaimana terlunta-luntanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dihinakan, mereka disiksa, mereka dicemooh, mereka dibuli, mereka diintimidasi. Tetapi adanya cobaan-cobaan yang bertubi-tubi itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan senyuman kepada kaum muslimin ya, dengan masuk Islamnya dua singa Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dua singa Allah tersebut? Yang pertama adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus saudara sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul umur 40 tahun, paman Nabi yang tersisa 4 ya, yang lainnya sudah banyak yang meninggal dunia. Jadi ketika Rasulullah umur 40 tahun diangkat menjadi rasul, yang tersisa dari paman-paman Nabi cuma 4. Yang pertama adalah Abu Thalib, yang kedua Abu Lahab, yang ketiga Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, empat-empatnya ini yang pertama kali masuk Islam adalah Hamzah, singanya Allah yang akan kita ceritakan ini bagaimana masuk Islamnya. Adapun paman Nabi yang lain yaitu Al-Abbas nanti masuk Islam ketika Fathu Makkah atau menjelang Fathu Makkah. Adapun paman Nabi yang dua, Abu Lahab dan Abu Thalib, mati dalam keadaan kafir, tidak masuk Islam. Tayyib, bagaimana kisah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, singanya Allah, pendekar Islam, bagaimana masuk Islamnya? Ceritanya pada waktu itu ikhwatal iman, ya, tepatnya pada tahun ke-6 masa kenabian. Ya, tahun ke-6 berarti Rasulullah umur 46 tahun. Diangkat menjadi rasul ya, selama 6 tahun baru paman beliau yang namanya Hamzah ini masuk Islam. Bagaimana ceritanya? Ceritanya pada waktu itu Abu Jahal ya, gembong kekafiran ya, dia adalah dedengkot kafir Quraisy. Suatu hari di Bukit Safa dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ya mencela Rasul, bahkan Abu Jahal memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berhasil melukai Rasulullah sampai berdarah, Abu Jahal pergi ke tempat kafir Quraisy biasanya berkumpul. Mereka datang sambil bangga, tertawa-tawa di tempat itu karena berhasil melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhasil membuat Rasulullah berdarah. Maka Abu Jahal menyampaikan itu ke teman-temannya dengan bahagia, dengan senang, dengan puas. Kebetulan kejadian itu dilihat oleh seorang maula li Abdullah ibn Jud'an. Ada seorang mantan budak atau seorang budak wanita miliknya Abdullah bin Jud'an. Dia ini datang ke Hamzah. Pada waktu itu Hamzah pulang dari berburu sambil menenteng busur panah dan anak panah. Maka bertemu sama budak ini. Dan budak ini mengatakan, "Wahai Hamzah, kenapa engkau di sini? Sesungguhnya anak dari saudaramu, artinya keponakanmu, dilukai oleh Abu Jahal sampai berdarah-darah. Bagaimana engkau tidak membelanya? Keponakanmu dilukai sampai berdarah oleh Abu Jahal. Nah, maka timbullah semangat kekeluargaan. Mendidih darahnya, siapa namanya? Hamzah ketika mendengarkan ponakannya dilukai. Ponakan sekaligus saudara sesusuan Rasulullah sama Hamzah. Maka Hamzah langsung membawa busurnya mencari Abulah, mencari Abu Jahal. Ketemulah Abu Jahal pada waktu itu ada di Masjidil Haram bersama orang-orang kafir yang banyak di situ sambil tertawa-tertawa menertawakan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Mereka bangga sambil tertawa. Maka datanglah Hamzah bin Abdul Muttalib dengan membawa busur dan memukuli Abu Jahal ya, sampai berdarah-darah. Maka keluarganya Abu Jahal tidak terima. Ya, berusaha untuk menyakiti Hamzah. Tapi Hamzah terus. Hamzah melukai dan memukuli Abu Jahal sampai berdarah-darah. Kemudian Hamzah mengatakan, bagaimana mungkin engkau menyakiti keponakanku sedangkan aku berada di atas agamanya? Kok kamu kok berani-berani melukai ponakanku Muhammad padahal aku ada bersamanya. Aku mengikuti agamanya. Padahal belum masuk Islam pada waktu itu. Ketika dipukuli berdarah-darah, maka Bani Mahzum, ya, keluarganya Abu Jahal ingin membela Abu Jahal dan ingin memukuli Hamzah. Tapi dicegah sama Abu Jahal. Da'uhu, sudah. Biarkan. Karena aku telah memukul dan aku telah menghina keponakannya. Jangan dibalas lagi. Nah, setelah itu pulang Hamzah ini. Hamzah ini mikir, aku ini masih kafir, tapi kenapa tadi kok aku mengatakan ya kepada Abu Jahal, bagaimana kau melukai ponakanku padahal aku ikut bersamanya, aku berada di atas agamanya. Jadi padahal itu omongan spontan saja, omongan menunjukkan pembelaan terhadap keponakannya. Tapi setelah direnungi oleh Hamzah, setelah pulang, akhirnya itu menjadi jalan keislaman beliau dan akhirnya beliau masuk Islam. Maka masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib ini pukulan telak bagi kafir Quraisy. Kenapa? Karena Hamzah ini pendekar, pemberani, ya pahlawan, orangnya kuat, ya, dan disegani oleh kufar Quraisy pada waktu itu. Maka masuk Islamnya Hamzah ini sangat membuat Quraisy terpukul berat. Itulah masuknya singa Allah yang pertama, Hamzah bin Abdul Muttalib, pendekarnya kaum muslimin pada waktu itu. Sehingga adanya masuk Islamnya Hamzah ini membawa angin segar bagi kaum muslimin, spirit baru, semangat baru, sehingga mereka merasa ada pengayom baru. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Tidak selang beberapa lama, dalam riwayat cuma 3 hari saja, setelah masuk Islamnya singa Allah yang pertama yaitu Hamzah, maka masuk Islamlah singa Allah yang kedua, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Umar ibn Khattab terkenal bengis ketika jahiliyah, orangnya keras, ghildah, ya keras, tidak ada lembut-lembutnya Abu Umar ibn Khattab itu orangnya. Dan itu sudah bawaan dari ayahnya, karena ayahnya Umar ibn Khattab adalah orang yang jafa, orang yang keras, orang yang tidak ada lemah lembutnya. Maka terbawa kepada kehidupannya Umar ibn Khattab. Maka ketika jahiliyah Umar termasuk orang yang suka menyiksa orang kalau ada orang Islam ya atau masuk Islam, dia termasuk permusuhannya dahsyat kepada kaum muslimin. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berputus asa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma izzal islama bi habbir rajulaini ilaika. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang lebih engkau cintai ya Allah. Dengan Umar bin Khattab atau dengan Abu Jahal bin Hisham. Ya, jadi Rasulullah itu pernah berdoa. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang ini. Kalau tidak Umar bin Khattab, maka Abu Jahal ya. Karena dua orang ini dua orang hebat. Ya, dua orang yang paling berwibawa pada waktu itu. Dan orang kalau seandainya masuk Islam, dua orang ini maka sangat membantu Islam. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma aizzal Islam bi ahabbi arrujulaini ilaika. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang lebih engkau cintai. Kalau tidak Umar bin Khattab, maka Abu Jahal bin Hisham. Maka takdir Allah berjalan. Kira-kira siapa yang lebih dicintai Allah? Umar Khattab ataukah Abu Jahal? Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab itu bermula dari semangatnya Umar bin Khattab. Ya, jadi gini ceritanya. Diterangkan dalam kitab Tarikh Umar bin Khattab li Al-Imam Ibnul Jauzi, Rasulullah itu punya kebiasaan dulu itu, yaitu sering datang ke samping Ka'bah atau di Masjidil Haram, Rasulullah sholat dan Rasulullah membacakan ayat Al-Quran sehingga didengar oleh orang lain. Pada waktu itu sahabat tidak ada yang berani, para sahabat sholat di rumah masing-masing kecuali Rasulullah. Rasulullah datang ke Masjidil Haram dan sholat. Maka Umar bin Khattab ingin mencuri dengar, apa sih yang dibaca Muhammad ini? Maka pada waktu itu Umar bin Khattab bersembunyi di balik tirainya Ka'bah. Umar bin Khattab bersembunyi di tirainya Ka'bah. Wan nabiyyu qa'imun yusalli, sedangkan Rasulullah berdiri salat. Waqad istaftaha suratul haqqah. Dalam salat itu Rasulullah membaca surat Al-Haqqah. Wa ma adraka mal haqqah. Dibaca Rasulullah dengan bacaan yang bagus, dan Rasulullah kalau baca Quran paling merdu di dunia ini. Rasulullah kalau baca Quran paling enak didengar. Maka didengarkan oleh Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab terkagum-kagum dengan bacaannya Rasulullah. Karena orang Arab ngerti bahasa, ngerti sastra, ngerti keindahan Al-Quran. Maka terkagum-kagum, dan Umar mengatakan, hadza wallahi syair. Yang diomongkan Muhammad ini benar-benar syair, penyair berarti dia ini. Dia ini seorang sastrawan. Yang diomongkan benar-benar punya nilai sastra yang tinggi. Tiba-tiba di antara bunyinya Al-Quran yang dibaca Nabi itu, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan Rasul yang mulia. Maksudnya, ya enam. Innahu laqaulu rasulin karim. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukan syair. Jadi apa yang di hatinya Umar bin Khattab, loh kok indah sekali bacaannya ini. Kelihatannya ini seperti syair, dan Muhammad adalah penyair. Langsung dijawab dengan firman Allah yang dibaca Nabi Muhammad, wa ma huwa biqauli syair. Bukanlah Al-Quran itu ucapannya seorang penyair. Qalilam ma tu'minun. Namun sedikit sekali antara mereka yang beriman. Maka akhirnya Umar mengatakan kahin. Kalau dia bukan penyair, berarti dia itu kahin, dukun. Langsung Rasulullah melanjutkan ayat bunyinya, wala biqauli kahinin. Dan Al-Quran ini bukan ucapannya kahin atau dukun. Qalilam ma tadhakkarun tanzilum min rabbil alamin. Setelah mendengarkan itu semuanya, fawaqa al-islamu fi qalbi, kata Umar bin Khattab. Maka Islam menancap di hatiku semenjak pertemuan itu. Tapi masih gengsi, enggak mau. Tapi sudah adalah bibit-bibit kekaguman kepada Islam sudah ada pada waktu itu. Sampai diterangkan dalam sebuah riwayat, dalam Sirah Ibnu Hisham diterangkan sebuah riwayat yang sering antum dengar. Sebagian ada mengatakan ini lemah atau enggak lemah, tapi ada riwayat seperti itu. Jadi pada waktu itu tuh Umar bin Khattab curiga, atau Umar bin Khattab pada waktu itu ingin membunuh Rasulullah. Karena dianggap Rasulullah SAW ini ya membuat agama baru, berbuat bid'ah, dan Rasulullah SAW dianggap mencela nenek moyang mereka, mencela agama mereka, mencela sesembahan mereka. Maka Umarnya marah. Dia pergi dengan menenteng pedangnya. Ingin mencari Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah SAW. Sampai di tengah jalan, ketahuan oleh beberapa orang. Di antaranya adalah Nu'aim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi. Dan ada juga dua lelaki yang lain. Ketika tiga lelaki ini melihat Umar bin Khattab menenteng pedangnya, maka mereka bertiga berkata, ya Muhammad, ya Umar, mau kemana? Mau kemana wahai Umar? Maka Umar bin Khattab mengatakan, uridu an aqtula Muhammadan. Aku ingin pergi dan mencari Muhammad, aku ingin bunuh Muhammad. Maka tiga orang ini mengatakan, kaifa ta'man min bani Hashim wa bani Zuhra. Wahai Umar, bagaimana kamu mau membunuh Muhammad? Apakah kamu merasa aman dari bani Hashim dan bani Zuhra? Baninya Rasulullah itu. Bani Hashim adalah dari bapa beliau yang namanya Abdullah, dan Bani Zuhra adalah dari ibunda beliau Siti Aminah. Maka ketika Umar bin Khattab membawa pedang ingin membunuh Rasulullah SAW, maka kata tiga orang ini, "Hei Umar, kamu berani tak bunuh Muhammad? Kamu akan berhadapan dengan dua kabilah besar, Bani Hashim, keluarganya Abdullah, bapaknya Nabi, dan Bani Zuhra, keluarganya Aminah, ibunda Rasulullah SAW. Apa kamu berani membunuh Muhammad? Apakah kamu merasa aman dari balas dendamnya Bani Hashim dan Bani Zuhra?" Akhirnya Umar diomong kayak gitu marah, dan Umar mengatakan, "Aku melihat kalian sudah murtad dari agama nenek moyang. Saya melihat kalian ini jangan-jangan ikut Muhammad." Maka tiga orang itu mengatakan, "Afala adulluka alal ajab bin ya Umar. Wahai Umar, maukah kamu saya tunjukkan perkara yang lebih membuat engkau lebih takjub dari yang engkau dengarkan selama ini?" Ya, kalau engkau takjub seandainya kita bertiga ini masuk Islam, maka kau akan saya kasih info yang lebih menakjubkan lagi. Apa itu? "Sesungguhnya saudarimu dan iparmu sudah ikut agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka marah Umar bin Khattab ketika mendengar iparnya masuk Islam. Maka aslinya dia datang kepada Rasulullah tadi ingin membunuh Rasulullah, gak jadi. Dia putar balik, datang ke rumah adiknya, pengen membuktikan benar gak adiknya. Ma, adiknya Fatimah dan iparnya namanya Sa'ad bin Zaid. Sa'ad bin Zaid ini sahabat yang dijamin masuk surga. Itu adalah iparnya Umar. Atau istrinya, suami dari istrinya, suami dari saudarinya Umar bin Khattab. Maka berangkat. Kebetulan pada waktu itu ada Khobab bin Art. Khobab bin Art ini membacakan Al-Quran kepada adiknya Umar bin Khattab dan kepada iparnya. Ketika dengar Umar masuk, Khobab langsung bersembunyi. Dan sampai ketahuan, kalau ketahuan bisa dibunuh sama Umar bin Khattab. Khobab bin Art yang membawa mushaf Al-Quran, membacakan itu bersembunyi di tirai. Maka datanglah Umar. Nah Umar tadi itu sebelum masuk mendengarkan bacaannya, siapa tadi? Bacaannya Khobab bin Ad. Ya, membaca surat Toha. Didengarkan Umar di luar. Ketika Umar masuk, orang itu sudah menyelinap, gak ada. Yaitu Khobab bin Ad tadi. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Suara apa yang aku dengar tadi? Ada intonasi, ada irama yang saya dengar tadi. Itu bacaan apa?" Maka dijawab sama mereka, yaitu adiknya Umar dan suaminya, "Tidak ada apa-apa, kecuali ya sekedar kita berbicara satu sama lain. Kita berbincang-bincang tadi sebelum kau datang. Bohong. Jangan-jangan kalian berdua ini ya sudah murtad dari agama nenek moyang. Jangan-jangan kalian ini ikut agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka iparnya Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Umar, bagaimana menurutmu jika ternyata yang benar bukan agamamu? Bagaimana pendapatmu seandainya yang benar justru agamanya Muhammad?" Maka marah Umar bin Khattab, langsung iparnya ditunjuki sama Umar bin Khattab. Ditendangi sama Umar bin Khattab sampai terluka. Maka melihat suaminya diperlakukan seperti itu, maka adiknya Umar bin Khattab yang bernama Fatimah binti Al-Khattab, dia membela suaminya. Dia membela suaminya supaya Umar menyingkir. Kemudian adiknya tadi itu ditempeleng sama Umar bin Khattab. Ya, Fatimah ditempeleng sama Umar bin Khattab sehingga berdarah. Ketika darah mengalir di pipinya, maka saudarinya Umar mengatakan, "Wahai Umar, wallahi seandainya yang benar adalah agama selain dirimu, selain agamamu, maka saksikanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." "Ya Umar, in kanal haqqu fi ghairi dinik." Wahai Umar, sekiranya yang benar itu bukan ada pada agamamu, artinya ada di agama lain yaitu Islam, maka aku mulai detik ini masuk Islam. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Maka Umar tambah sedih. Karena dia itu mencegah jangan sampai adiknya dan suaminya masuk Islam, justru malah masuk Islam. Akhirnya Umar bin Khattab pesimis sudah, putus asa. Ya, akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, "Kalau begitu tolong bawa sini, aku pengin dengarkan. Apa sih yang kalian baca tadi? Coba-coba aku mau lihat. Coba-coba aku mau dengar." Kata adiknya, "Kamu harus mandi dulu." Setelah itu Umar itu mandi, dibacakan Khobab bin Ad. Baca surat Toha tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Toha sampai ayat berbunyi, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri." Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada yang berhak disembah kecuali aku. Sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Setelah sampai ayat itu, Umar berkata, ma aksana hadal kalam. Sungguh indah ucapan ini. Tolong tunjukkan aku, di mana Muhammad? Aku ingin masuk Islam. Langsung Khobab bin Ad muncul dari ruangan itu setelah bersembunyi tadi. Dan Khobab bin Ad mengatakan, kabar gembira bagimu wahai Umar, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, Allahumma izzal islama bi ahabbir rajulaini ilaika, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang lebih engkau cintai. Kalau tidak Umar bin Khattab, maka Abu Jahal. Dan aku berharap engkau lah yang disebut Rasulullah orang yang akan masuk Islam itu. Maka Umar bin Khattab langsung menenteng pedangnya, cari Rasulullah di mana. Dan pada waktu itu, seperti kebiasaan Rasulullah ada di Darul Arqam. Darul Arqam adalah rumah khusus milik sahabat yang dijadikan markas untuk dakwah, markas kajian, markas menyampaikan Al-Quran, markas menyampaikan ilmu, menyusun rencana di situ. Yang mana ini tersembunyi dari penglihatan orang-orang kafir. Akhirnya apa yang terjadi? Umar mendatangi markas itu sambil menenteng pedang. Ya, ketika ada di depan pintu, Umar mengetuk pintu. Tok, tok, tok, tok. Maka orang yang ada di rumah itu, para sahabat melihat, ternyata Umar bin Khattab yang datang. Maka mereka takut. Dikira Umar mau seperti kebiasaannya. Orang yang jahat, orang yang keras, orang yang tidak ada lembutnya sama sekali. Ketika lihat Umar yang datang, maka mereka ketakutan. Para sahabat. Nah, Hamzah sudah masuk Islam pada waktu itu. Hamzah ada di tempat itu. Apa yang dilakukan Hamzah ketika mendengar bahwa yang datang adalah Umar bin Khattab? Ini singa ketemu singa ini. Singa yang satu sudah masuk Islam bersama kaum muslimin di Darul Arqam. Tapi ada singa yang lain yang ada di luar pintu. Maka kata Hamzah, coba lihat siapa yang datang itu. Umar. Maka orang-orang ketakutan. Ketika melihat orang ketakutan, Hamzah mengatakan, karena sama-sama singanya ini, sama-sama pendekarnya. Maka Hamzah mengatakan, buka. Kalau Umar bin Khattab datang menginginkan kebaikan, kita berikan kebaikan itu kepadanya. Tapi kalau dia datang ingin mencari keburukan, maka biarkan aku yang akan membunuh dia dengan pedang yang ia bawa. Wah, ini singa ini gak ada takutnya. Hamzah singa, Umar juga singa. Maka dibukakan pintu itu, ternyata Umar bin Khattab. Ketika melihat itu, maka Hamzah mengatakan, atau Rasulullah SAW mengatakan, ama anta muntahyan ya Umar, tidakkah sudah waktunya engkau berhenti wahai Umar? Ikutilah ajaran Allah yang al-haq, masuk Islamlah engkau. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma hada Umar, ya Allah inilah Umar bin Khattab. Ya Allah kuatkanlah Islam dengan kehadiran Umar bin Khattab ini ya Allah. Ketika mendengarkan doa Rasulullah seperti itu, Umar langsung mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu penghuni Darul Arqam ini takbir semuanya. Allahu Akbar, karena Umar bin Khattab masuk Islam. Para sahabat senang semuanya. Ini adalah pertolongan yang sangat dahsyat. Baru kemarin 3 hari yang lalu Hamzah masuk Islam, singa Allah yang tangguh pendekar. 3 hari berikutnya singa Allah yang lain masuk Islam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga ini adalah sangat luar biasa ya bagi kaum muslimin, karena dengan adanya dua singa ini Islam semakin terangkat. Sebagaimana doanya Rasul, ya Allah kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Maka terbukti. Ya, bahkan Abdul bin Mas'ud mengatakan, dahulu kami tidak ada yang berani sholat di Masjidil Haram. Sampai Umar bin Khattab masuk Islam, baru kami terang-terangan sholat di Masjidil Haram. Karena adanya masuk Islamnya Umar itu membawa motivasi dan semangat baru, ditambah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi ada dua singa yang masuk Islam. Nah, Umar bin Khattab setelah masuk Islam, beliau teringat bagaimana kerasnya dulu, bagaimana beliau dulu termasuk orang yang ikut berbuat kasar kepada kaum muslimin. Maka dia tidak ingin masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Dia cari ya, siapa orang kafir Quraisy yang paling dahsyat permusuhannya. Jadi mikir, setelah masuk Islam, Umar ingin menebus kesalahannya. Dan Umar mencari tahu dan mengingat-ingat kira-kira orang kafir Quraisy yang paling bengis, paling sengit, paling ganas, kira-kira siapa? Lah masuk di kepalanya Umar bin Khattab, yang paling sengit, paling dahsyat, paling bengis adalah Abu Jahal. Maka apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Enggak pakai lama, Umar datang ke rumahnya Abu Jahal. Datanglah Umar bin Khattab ke rumahnya Abu Jahal. Yang mengetuk pintu. Ketika tahu yang datang adalah Umar bin Khattab, maka disambut oleh Abu Jahal. Marhaban. Selamat datang, wahai Umar bin Khattab. Dikira belum masuk Islam. Ya. Dan biasanya kalau ada orang masuk Islam, maka berusaha jangan sampai kelihatan Abu Jahal. Karena kalau ada orang masuk Islam dan kelihatan Abu Jahal, pasti akan dipukuli, pasti akan disiksa, pasti akan disakiti. Itu orang lain, tidak berlaku bagi Umar bin Khattab. Maka apa yang terjadi, Umar bin Khattab ketika masuk Islam, dia ingat-ingat siapakah orang kafir Quraisy yang paling jahat. Maka ketemu, jawabannya adalah Abu Jahal. Maka yang dilakukan Umar bin Khattab bukan menghindari Abu Jahal, bukan. Justru Umar bin Khattab datang menemui Abu Jahal. Langsung ke rumahnya. Mengetuk pintu, ya, terus disambut sama Abu Jahal. Ketika dibukakan pintu, langsung Umar bin Khattab mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, tiada yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Aku masuk Islam, aku beriman kepada Muhammad. Kewaget tuh. Siapa yang kaget? Abu Jahal. Langsung pintu dibanting di depannya Umar bin Khattab. Karena mau mukul, ya gak berani juga Abu Jahal. Jadi pendekar kok, sama-sama orang-orang sama-sama orang kerasnya itu. Maka seandainya itu bukan Umar bin Khattab, mungkin di tempat itu juga Abu Jahal sudah nempilingi orang itu, nampar, memukul orang itu. Tapi karena di hadapannya itu Umar bin Khattab, langsung pintunya yang dibanting untuk ditutup. Ya, setelah itulah terang-terangan Umar bin Khattab gak mau sembunyi-sembunyi masuk Islam. Padahal biasanya kalau ada orang masuk Islam sembunyi karena gak berani. Kalau Umar enggak. Langsung jantan musuh yang paling keras justru didatangi Umar bin Khattab. Dan langsung dikasih tahu bukan dari orang lain. Langsung Umar sendiri yang kasih tahu Abu Jahal. Aku masuk Islam. Apa? Oh, cari arek persebaya kan ngono. Cari arek bonek ngono. Nek aku masuk Islam apa apa awakmu? Gitu loh maksudnya. Bahasa Surabaya ini ngono. Apa wani dah awakmu? Mukul aku. Aku loh masuk Islam. Terang-terangan Umar bin Khattab. Ya, terang-terangan. Gak disembunyikan. Lah. Setelah itu Umar mikir, Umar ini ingin keislamannya benar-benar tersiar di seantero Makkah. Umar gak mau sembunyi-sembunyi dalam hal ini. Maka Umar bin Khattab mengingat-ingat siapakah orang kafir Quraisy yang panjang lidahnya. Siapakah orang kafir Quraisy yang paling cepat menyebarkan berita. Setelah diiling-iling, diingat-ingat, ketemu orang yang paling cepat menyebarkan berita namanya Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Ya, Jamil bin Ma'mar al-Jumahi ini terkenal orang yang suka menyebarkan berita-berita begitu loh ya. Maka Umar gak tanggung-tanggung datang ke orang ini, Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Setelah dihadapannya, maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Jamil bin Ma'mar al-Jumahi, aku berikan kepadamu berita bahwa sekarang ini aku, Umar bin Khattab, masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika Jamil bin Ma'mar al-Jumahi ini mendengarkan Umar berkata bahwa dia masuk Islam, gak balas omongan. Tapi dia langsung berangkat di Masjidil Haram dan berteriak lantang di hadapan manusia. Ya, tadi itu kan, bahwa orang ini adalah orang yang paling cepat untuk menyebarkan berita. Ketika Umar Khattab mengatakan, wahai Jamil, aku masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika mendengarkan ucapan Umar Khattab, ini Jamil gak bantah. Bener tak kamu ini? Masa sih? Enggak, gak pakai. Langsung dia lari di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dia berteriak lantang, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Umar telah murtad dari agama nenek moyang. Soba'a Umar telah ikut agamanya Muhammad, dia telah murtad dari agama kita. Langsung Umar bin Khattab di situ, lah, dia dusta, aku tidak murtad, justru aku masuk Islam. Nah, siapa yang berani? Akhirnya duel di situ. Terang-terangan orang duel sama Umar bin Khattab, mereka keroyokan. Dilayani sama Umar bin Khattab. Sampai berjam-jam, sampai matahari ada di atas kepala-kepala mereka. Artinya terjadi duel sengit antara singa Allah dengan serigala-serigala kafir Quraisy ini. Ya. Itulah Umar bin Khattab. Ya. Pemberani singa Allah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi. Dalam mimpi itu Rasulullah SAW pernah melihat timbangan. Rasulullah pernah bermimpi melihat timbangan. Kemudian kata Rasulullah, aku melihat, aku itu ditimbang dengan seluruh umatku. Maka aku melihat, aku lebih berat dari seluruh umatku. Kemudian kata Nabi, kemudian didatangkan Abu Bakar As-Siddiq, ditaruh di timbangan. Dan ditimbang dengan seluruh umatku. Maka aku melihat Abu Bakar As-Siddiq lebih berat dari seluruh umatku. Kemudian didatangkan Umar bin Khattab, ditaruh di salah satu sisi timbangan, dan umatku di sisi timbangan yang lain, terus ditimbang. Maka Umar bin Khattab lebih berat dari umatku. Terus datanglah Utsman bin Affan di timbangan itu, ditimbang dengan umatnya Rasulullah, ternyata Utsman lebih berat timbangannya. Setelah itu kata Rasulullah, timbangan diangkat ke langit. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah bagaimana dengan kita? Tadi belum ditimbang. Kata Rasulullah, antum kaifa ja'altum anfusakum, kalian sesuai dengan amal-amal yang kalian lakukan. Dan di situ Umar bin Khattab disebutkan nomor dua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Keislamannya ini benar-benar membawa kekuatan bagi Islam. Ya, itulah Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab ini adalah seorang yang pemberani. Makanya dia diberi julukan Al-Faruq, pembeda. Banyak hal-hal yang menyebabkan atau banyak versi mengapa Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq. Di antara sebab, ya, banyak opini dalam hal ini atau banyak keterangan para ulama, di antara sebab yang menyebabkan Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq, sang pembeda, adalah karena ketika dia masuk Islam, enggak mau sembunyi-sembunyi. Terang, nyata, jelas perbedaannya. Sebelumnya, yaitu kekafiran, dan setelahnya, yaitu Islam. Makanya karena terang-terangan itulah dijuluki Al-Faruq. Dan memang Umar itu memang seperti itu orangnya. Di zaman Umar bin Khattab, itu orang mengkultuskan pohon, yang pohon itu ada di dalam Al-Quran. Ya, pohon itu, إِذْ يُبَيْعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ, ketika mereka para sahabat berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon. Nah, pohon itu ada, ya, disebutkan dalam Al-Quran. Terus di zamannya Umar itu dikultuskan, dibuat, dikampanyekan, ini loh, pohon yang ada di Al-Quran itu. إِذْ يُبَيْعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ, ketika mereka membaiat Rasulullah di bawah pohon, ya ini pohonnya. Terus dikultuskan, didatangi orang-orang. Pada waktu itu Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Ketika Umar bin Khattab melihat fenomena itu, orang mendatangi pohon yang ada di Al-Quran tadi itu, maka Umar bin Khattab langsung datang dan memerintahkan untuk ditebas. Ditebas. Sampai ditebang sampai gak bisa hidup lagi. Karena Umar gak ingin itu jadi wasilah kesyirikan. Makanya dijuluki Al-Faruq, sang pembeda antara kesyirikan dengan tauhid. Umar tidak basa-basi. Umar orangnya tegas. A-A-B-B. Tidak mau diluk-luk, gak mau dia. Makanya dijuluki Al-Faruq. Nah, kemudian ikhwan taliman, dengan masuk Islamnya dua orang ini, semakin bingung tuh. Kafir Quraisy bingung, pakai cara apa lagi ini? Cara A sudah dipakai gagal, cara B, C, D, E, F, G, H gagal semua. Sudah gagal semuanya, masuk Islamlah dua pendekar ini, yaitu Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Tentu ini pukulan telak bagi kafir Quraisy. Maka dari itulah Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma kunna naqdir an nusalliya 'indal Ka'bah hatta aslama Umar." Dahulu kami enggak mampu untuk bisa sholat di samping Ka'bah sampai masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, baru kami berani dan mampu sholat di Masjidil Haram. Sebelumnya enggak ada yang berani. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mengatakan, "Lamma aslama Umar dhoharul Islam." Ketika Umar masuk Islam, maka Islam benar-benar nampak. Tidak takut lagi, terang-terangan. Yang mau ke Masjidil Haram, ya jelas sholat di Masjidil Haram. Sebelumnya gak ada yang berani. Ya, itu menunjukkan bagaimana kuatnya Umar bin Khattab. Jangankan musuh Allah dari manusia. Setan itu loh ketemu Umar. Setannya yang lari, bukan Umarnya yang lari. Jangankan orang-orang kafir yang kerucuk-kerucuk kayak gini. Orang setan bangsa lembut, itu kalau ketemu Umar bin Khattab, mereka cari jalan lain, gak mau ketemu sama Umar bin Khattab. Yaitu Umar bin Khattab, ya, luar biasa. Pernah suatu ketika Rasulullah itu duduk, dan di depan Rasulullah itu ada bocah-bocah kecil nyanyi, wanita-wanita nyanyi gitu. Ya. Maka ketika datang Abu Bakar, terus masih jalan. Ketika datang Umar, langsung anak kecil yang nyanyi itu berhenti dan gendangnya diduduki. Ya, budak wanita yang nyanyi-nyanyi itu. Karena datang Umar, gak wani. Ketika ada para ummahat, para akhwat, para sahabiat datang ke Rasulullah, tanya A, tanya B, tanya C, bertanya-tanya tentang agama di depan Rasulullah. Ketika datang Umar bin Khattab, langsung para wanita ini bersembunyi semuanya. Padahal ada Rasulullah gak takut. Dan Rasulullah berkata, wahai Umar, ini akhwat-akhwat sahabiat dari tadi ini di sini tanya sesuatu. Ketika engkau datang, mereka sembunyi semuanya. Mereka sembunyi semuanya. Jadi itulah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Dan Umar bin Khattab itu wali, banyak karomahnya. Ya, nanti kalau kisah tentang sirah sahabat bisa diceritakan lebih detail tentang Umar bin Khattab. Tapi kita tidak membahas tentang sirah sahabat. Kita sedang membahas tentang sirah Nabi, ya. Nah, kemudian dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab ini dan juga Hamzah bin Abdul Muthalib, dua singanya Allah ini, benar-benar pukulan telak bagi kafir Quraisy. Akhirnya ada seorang dari kafir Quraisy ingin membendung dakwah Nabi dengan cara persuasif, dengan cara yang lembut, menawarkan hal-hal yang dianggap itu bisa membuat Rasulullah jinak lah gitu, atau membuat Rasulullah itu luluh hatinya. Dia adalah seorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Ya, Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini pendekarnya kafir Quraisy. Dia ngomong kepada Abu Jahal, ngomong sama Umayyah bin Khalaf, para pendekar-pendekar atau dedengkot kekafiran itu. Ngomong begini, wahai saudara-saudaraku, orang-orang Quraisy, ini Muhammad ini tambah hari tambah banyak. Ya, pendukung mereka semakin banyak, yang masuk Islam semakin banyak. Maka kita harus berusaha mencari jalan bagaimana menyetop dakwahnya Muhammad. Kita cari cara, pakai cara keras kita enggak berhasil. Cara intimidasi kita enggak berhasil. Dengan cara mengolok-ngolok kita enggak berhasil. Bagaimana kalau aku punya usul, wahai Abu Jahal dan orang-orang Quraisy lainnya? Aku punya usul. Bagaimana kalau aku datang kepada Muhammad, terus aku tawarkan kepada dia, ya, perkara-perkara dunia agar dia berhenti dari berdakwah. Barangkali dia mau dengan tawaran-tawaran itu. Bagaimana menurut kalian? Maka kata Abu Jahal dan teman-temannya, oh silakan, dicoba dulu, barangkali berhasil. Ya, maka berangkatlah Utbah bin Rabi'ah, ya, kunianya Abul Walid, kepada Rasulullah. Setelah di depan Rasulullah, maka berkata, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, wahai keponakanku. Ini kan menunjukkan lembut ini. Pakai bahasa-bahasa santun, bahasa-bahasa bujukan, bahasa-bahasa ya agar Rasulullah itu mau gitu loh. Ya Rasul, ya Muhammad, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, wahai keponakanku. Sesungguhnya engkau, sebagaimana engkau ketahui kedudukanmu di tengah-tengah kami, kami semuanya dahulu mencintaimu. Kami dahulu menjulukimu Al-Amin. Kamu adalah orang yang baik di tengah-tengah kami. Kami tahu nasabmu. Kami tahu keturunanmu. Kami tahu kamu dulu itu orang baik. Tapi sekarang engkau membawa agama baru. Mencela nenek moyang kami. Mencela patung-patung kami. Mencela agama kami. Memporak-porandakan persatuan kami. Jika engkau berkenan, wahai ponakanku, aku ingin memberikan kepadamu tawaran-tawaran, jika engkau berkenan. Maka Rasulullah berkata, Kul ya Abul Walid asma', Kul ya Abul Walid asma'. Silakan engkau ucapkan, wahai Abul Walid, Utbah bin Rabi'ah, aku setia mendengarkannya. Maka berkatalah Al-Walid, Utbah bin Rabi'ah, menyampaikan tawaran-tawaran dunianya dan mengatakan, Ya bena akhi, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadal amr, malan jama'na laka min amwalina hatta takuna akhtarona malan. Wahai ponakanku, kalau yang kamu inginkan dari dakwah ini agar kamu menjadi orang yang kaya, ingin mendapatkan harta yang banyak, maka mulai detik ini kami akan mengumpulkan harta-harta kami, kami serahkan kepadamu sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya raya di kota Mekah. Jika kamu ingin mendapatkan kemuliaan dengan apa yang kamu dakwakan itu, kamu menjadi seorang pemimpin, kamu dimuliakan, maka kami orang-orang Mekah sepakat menjadikan kamu Raja Mekah. Sehingga kami gak bisa memutuskan perkara kecuali engkau yang memutuskan. Seandainya engkau menginginkan ini, menginginkan itu, kami kafir Quraisy akan melunasinya untukmu. Kami akan sepakat yang menjadikan engkau orang yang terbaik, menjadi pemimpin paling kaya, paling terhormat. Silakan, tapi tolong wahai ponakanku, berhentilah dalam dakwamu. Minta apa kami turuti, minta kaya raya kami turuti, minta pangkat jabatan, akan kami jadikan kau Raja Mekah, orang yang paling ter... Kalau memang engkau adalah dapat gangguan jin, kami akan datangkan kepadamu tabib yang paling ahli untuk menyembuhkan penyakitmu. Tapi tolong wahai ponakanku. Didengarkan sama Rasulullah. Setelah itu Rasulullah berkata, Aqad faraghta ya Abul Walid. Apakah sudah selesai wahai Abul Walid engkau sampaikan tawaranmu? Sudah wahai ponakanku. Maka Rasul mengatakan, fasma' minni, sekarang gantian, izinkan aku berbicara kepadamu. Maka Utbah Abul Walid berkata, silakan. Maka dijawab oleh Rasulullah pakai ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilum minarrahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabian liqaumin ya'lamun. Liqaumin ya'lamun. Bashira wa nadhira. Fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un. Qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi. Disebutkan oleh Rasulullah. Dan Utbah bin Rabi'ah ini orang Arab asli, ngerti sastra, ngerti keindahan bahasa Arab. Ketika dibacakan bismillahirrahmanirrahim, hamim tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabian liqaumi ya'lamun, ketika dibacakan Rasulullah ayat-ayat Al-Qur'an ini, maka terkagum-kagum. Siapa yang terkagum-kagum? Utbah bin Rabi'ah. Wahai Utbah bin Rabi'ah, engkau sudah mendengar apa yang engkau dengar. Engkau sudah mendengar apa yang aku bicarakan kepadamu. Artinya Rasulullah gak mau nerima tawaran itu. Terus pulang. Utbah ini pulang, datang ke gerombolannya. Ya, datang ke gerombolannya tadi. Dari kejauhan dilihat Abu Jahal. Dari kejauhan dilihat sama Abu Jahal. Lihat-lihat orang yang baru datang ini. Wajah ketika berangkat sudah beda dengan wajah ketika pulang. Berangkatnya semangat ingin nawari Muhammad. Ketika pulang wajahnya berubah, kata Abu Jahal ini. Ketika sampai di tempat itu Abu Jahal berkata, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Al-Walid, ya, apa yang engkau bicarakan dengan Muhammad? Apa hasilnya? Ya, apa hasilnya? Dan apakah Muhammad setuju dengan tawaranmu itu? Dan apa yang terjadi? Apa yang kamu dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab sama Utbah bin Rabi'ah, "Wara'i inni sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mithlahu qat, wallahi ma huwa bisyi'ri wala bisihri wala bil kahana." Demi Allah, aku tadi baru mendengarkan ucapan yang tidak pernah aku mendengarkan ucapan seperti itu. Dan aku tahu itu bukan syair, bukan syair, dan aku tahu itu bukan perdukunan, dan aku tahu itu bukan apa namanya, sihir, bukan syair, bukan perdukunan. Wahai orang-orang Quraisy, aku ingin punya pendapat, dan dengarkanlah pendapatku ini. Saya sudah mendengarkan dari Muhammad, aku sudah menawari Muhammad, izinkan aku menyampaikan sesuatu kepada kalian. Taatilah aku, dengarkan dan taatilah aku. Kalau aku punya ide, biarkanlah Muhammad berdakwah, terserah dia. Wallahi aku sudah mendengarkan ucapannya. Biarkan saja Muhammad berdakwah. Jika Muhammad ini pendusta, toh nanti orang Arab lainnya yang membunuhnya. Gak usah kita yang membunuh. Nanti kalau kita yang membunuh, kita urusannya sama Bani Hashim dan Bani Zuhra, keluarga besarnya Rasulullah SAW. Kata Utbah bin Rabi'ah, sudahlah biarkan dia berdakwah. Kalau dia itu pendusta, nanti juga akan dibunuh oleh orang-orang Arab yang lain. Gak usah kita yang bunuh. Tetapi wahai orang-orang Quraisy, kalau ternyata Muhammad ini benar-benar Rasul, seandainya Muhammad ini benar-benar Nabi, loh, yang senengkan kita juga. Wong dia itu dari Quraisy. Kures punya Nabi. Kita kan sama-sama Kures. Jadi saya melihat, sudahlah biarkan saja Muhammad ini berdakwah. Mendengar omongan itu, Abu Jahal marah dan Abu Jahal mengatakan, Saharaka Muhammad, ya Abul Walid. Wahai Abul Walid, engkau sudah disihir Muhammad. Sehingga engkau punya pendapat seperti itu. Nah, jadi itu hampir, ya tahulah yang benar sebenarnya itu. Ya. Nah, akhirnya enggak mau masuk Islam. Dan terus mereka, semakin sengit permusuhan. Termasuk Abu Jahal. Abu Jahal itu, ya, sudah siap-siap ngomong sama teman-temannya di Masjidil Haram. Aku punya keinginan, kita tunggu Muhammad, dia sholat, kalau sujud, maka aku akan bunuh dia. Maka setelah itu Rasulullah datang. Rasulullah SAW datang, ketika Rasulullah sujud, maka datanglah, Abu Jahal, ya, dengan membawa batu, ingin menimpakan batu itu kepada Rasulullah, ketika Rasulullah sedang sujud. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, ya, ada sesuatu yang menghalanginya. Sehingga Abu Jahal lari terbirit-birit ke teman-temannya. Maka dilihat sama teman-temannya, ada apa kau ini? Katanya mau bunuh Muhammad. Kok balik ke sini? Kata Abu Jahal, aku tadi melihat unta yang memiliki taring yang tajam. Dan menghalang-halangi aku dan ingin memakan aku. Kata Rasulullah SAW, dalika Jibril. Itulah Jibril. Seandainya dia tadi mendekat kepadaku, niscaya dia akan menyambar Abu Jahal. Nah, di sini atau ini riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dan dicantumkan oleh Imam Al-Mubarak Furi. Nah, itu ikhwat al-iman terakhir sebelum kita tutup. Jadi setelah itu orang kafir Quraisy sudah kehilangan cara, gimana lagi ini? Sudah pakai cara A, cara B, gagal semua. Sampai akhirnya ada seorang namanya Nadir bin Harith. Nadir bin Harith mengatakan, ya, Nadir bin Harith berkata kepada orang kafir Quraisy, wahai orang kafir Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, Muhammad ini dulu adalah orang yang kalian cintai, kalian juluki Al-Amin, orangnya baik, orangnya amanah, orangnya jujur. Kemudian dia mendakwakan agamanya sehingga kalian memusuhinya semuanya. Maka saya sarankan kepada kalian untuk pergi ke negeri Yathrib. Dan negeri Yathrib Medina minta petunjuk kepada orang-orang Yahudi. Kalian harus datang ke Medina minta petunjuk kepada orang-orang Yahudi tentang masalah Nabi. Nah, ini orang kafir Quraisy minta ke disuruh ke Medina untuk berbicara dengan orang-orang Yahudi karena orang Yahudi itu paham masalah Nabi karena mereka punya Taurat gitu loh. Nah, itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya Yahudi tahu gitu. Berangkatlah perwakilan orang kafir Quraisy ke komunitas Yahudi. Di Yahudi ada 3 komunitas, di Madinah ada 3 komunitas Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ke sana ingin menggali informasi, katanya ada nabi, ini benar enggak dia di nabi gitu. Maka kata orang Yahudi, tanyakan kepada orang yang ngaku nabi di tanah Mekah itu 3 hal. Kalau dia bisa jawab berarti dia memang nabi. Maka pulang. Pulanglah mereka menanyakan 3 hal. Yang pertama, 3 hal itu yang pertama katanya, ya, tanyakan kepada Muhammad tentang para pemuda yang dikejar-kejar oleh orang kafir yang masuk gua itu. Bagaimana ceritanya? Adapun yang nomor 2, tanyakan ke Muhammad tentang orang yang orang yang telah mengelilingi dunia dengan keadilan dan menaklukkan barat dan timur. Yang ketiga, tanyakan ke Muhammad tentang ruh. Bagaimana ruh itu? 3 pertanyaan tanyakan kepada mereka. Maka orang kafir Quraisy itu kembali ke Mekah menanyakan ke Muhammad, "Muhammad, kamu ngaku nabi. Kalau memang kamu itu nabi, kami tanya engkau, kau bisa jawab apa enggak? Yang pertama, bagaimana cerita tentang para pemuda yang dikejar-kejar sehingga masuk gua itu? Dan bagaimana seorang laki-laki yang menguasai bumi dan bumi bagian timur dan barat? Dan bagaimana tentang ruh?" Maka Allah turunkan surat Al-Kahfi, menceritakan kisah 7 pemuda itu. Dengan yang nomor 2, di surat Al-Kahfi juga Allah ceritakan kisah Zulkarnain, ya, yang menguasai bumi belahan timur dan belahan barat. Kemudian tentang masalah ruh, ya, Allah turunkan ayat yas'aluna ka'anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Ketika mereka bertanya tentang ruh, katakan Muhammad, ruh ini perkara Tuhanmu, gak ada yang diberi ilmu kecuali sedikit tentang ruh. 3-3 bisa dijawab oleh Rasulullah, tapi mereka sudah dendam, sudah gak mau masuk Islam, tetap gak mau masuk Islam, sehingga kafir Quraisy sudah gelap mata. kegelapan mata mereka ini menimbulkan peristiwa berikutnya, dan peristiwa berikutnya itu akan saya terangkan pada kesempatan akan datang, yaitu al-muqata'ah al-amah, pemboikotan kafir Quraisy terhadap keluarga Rasulullah. Tidak hanya Rasul yang diboikot, bahkan seluruh keluarga Nabi diboikot, diintimidasi, dipressing, di benar-benar ditekan supaya murtad. Tapi apa yang terjadi? Besok insya Allah kita terangkan pelajaran baru al-muqata'ah al-amah. Jadi komprom apa namanya? Boikot, pemboikotan umum untuk Rasulullah dan keluarga besarnya. Itu ikhwatul iman yang bisa ditanyakan. Yang bisa disampaikan. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ada ya? Enggak ada, Mas. Alhamdulillah kalau enggak ada biar cepat selesai. Ya, belum ada pertanyaan alhamdulillah, dan insyaallah cukup ya. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan bahas al-muqata'ah al-amah, pemboikotan umum yang dilakukan kafir Quraisy kepada keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan semoga dengan mempelajari sirah Rasulullah kita semakin paham bagaimana perjuangan Rasulullah, dan kita semoga bisa meneladani beliau dan meneruskan perjuangan beliau. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada sore hari ini diberkahi oleh Allah dan bermanfaat, dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.